Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala babul wudu. Masih dalam kitab Thaharah masuk ke babul wudu. Al-wudu bidomil waw dengan didomahkan wawnya yadullu ala al-fi'l, yang menunjukkan kepada perbuatan. Wudu itu dengan didomahkan waw. Adapun dengan difathahkan wawnya al-wudu yadullu ala al-ala, menunjukkan pada alatnya al-wadu. Jadi ada dua harakatnya, al-wudu atau al-wadu. Kalau di dhamma jadi menunjukkan apa maknanya? Perbuatan ya. Kita mencuci tangan sampai kaki itu disebut wudu, perbuatan. Kalau wadu dengan fathahkan wawnya apa? Menunjukkan alatnya untuk berwudu yaitu air. Sehingga Rasulullah SAW da'a biwadu'in, meminta dibawakan wadu, air maksudnya. Alat untuk berwudu yaitu air. Al-wudu maknanya yaitu istimar, istimar ma'in tahirin bikaifatin maksusah ta'abudan ila Allah. Istimar ma'in tahirin, menggunakan air yang suci, au manaba anhu, ataupun yang mengganti kedudukan air. Ta'abudan Allah sebagai bentuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi wudu, seseorang menggunakan air yang suci karena alat bersuci yang utama adalah air sebagai pokok. Umana ba'anu, atau yang mengganti kedudukan air. Apa yang menggantikan kedudukan air? Tayamum, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW bahwasanya tayamumu as-sa'idu thayyibu wudhu'ul muslim. Dalam riwayat yang lain, as-sa'idu thayyibu, tanah yang suci itu pun disebut wudhu'ul muslim, wudhunya seorang muslim. Menunjukkan bahwasanya tayamum pun disebut pula sebagai wudu, bersuci dalam riwayat suci. Dan itu semua dilakukan ta'abbudan ila Allah, dalam beribadah kepada Allah SWT. Ditunjukkan dalam ayat di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biruhusikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, kemudian kedua tangan sampai sikut, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki, atau wa'arjulah pun cucilah kaki-kaki kalian. Jadi disebutkan mata kaki, tapi kalau tangan disebutkan ilal marwah ya, sampai sikut. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Kemudian disebutkan, disebutkan dalam setelahnya, ketika seseorang in kuntum ala safarin wa ja'a ahadukum min al-ghaith wa lamastum an-nisaa' fa lam tajidu ma'a fatayammamu sahidan thayyiban. Kalau kalian dalam kondisi sakit, atau safar, atau seusai buang hajat, hajat besar atau hajat kecil, falam tajidu ma'a, sementara kalian tidak mendapati air, fatayammamu shayyiban thayyiban, maka tayamum dengan debu yang suci atau dengan tanah yang suci, menunjukkan bahwasanya asal pahala bilma ya la ya'diru anhu illa inda faqdil ma, tidak berpaling dari asal bersuci yaitu air kecuali tidak adanya air. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, fa illam tajidu ma, kalau tidak kalian dapati air, maka dengan debu yang suci. Sehingga diutamakan air terlebih dahulu. Nanti pun di sana ada ulama yang berpendapat jam'u bainahuma, dua-duanya dipakai. Tapi itu semua kata Syekh Al-Bani Rabbul Ta'ala minal ghulu fid din. Ketika seorang bersuci dengan dua-duanya, air dan tanah, itu termasuk berlebihan dalam agama. Demikian pula dalam nas hadis bahwasanya wudu tadi dilakukan dengan keifian khususan cara yang khusus, ada yang kurang dari definisinya, menggunakan air yang suci atau yang mengganti kedudukan air bikaifatin khususan dengan cara yang khusus ta'budan lillah sebagai bentuk ibadah kepada Allah azza wajalla, maka datang dari dua hadis pokok dalam permasalahan wudu. Yang pertama itu hadis Umran maula Utsman dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula. Itu yang menunjukkan tentang disyariatkannya wudu tadi dalam hadis dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat yang ke-6, kemudian hadis pokok wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umran maula Utsman, dan juga hadis Abdullah bin Zaid. Para ulama berselisih apakah wudu ini kekhususan umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umum. Sebagian berpendapat bahwasanya wudu umum, bukan kekhususan umat Rasul alaihi wasallam. Mereka membawakan hadis hadza wudu'i wa wudu'u wa wudu'u anbiya'i qabli. Ini adalah wudu'ku dan wudu'nya para nabi sebelumku. Tapi di sini lemah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang sahih wudu adalah keutamaan dan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang nanti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran mujaddidina min athari wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat nanti diseru, dipanggil dalam kondisi putih bersih muka dan tangannya, kakinya, itu semua min athari wudu, dari bekas wudu. Sehingga yu'raf ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'il ummah bi athari wudu. Yang diketahui umat Muhammad alaihi wasallam dari umat yang lainnya itu dengan bekas wudu. Dengan bekas wudu. Demikian pula para ulama berselisih tentang hukumu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Apakah boleh atau tidak? Al-aslu, asalnya ketika seseorang di atas tahal, maka dia tetap suci. Dia tetap suci, tidak berpaling dari kesuciannya sampai ada perkara-perkara yang membatalkan dari kesuciannya. Oleh karena itu ketika Rasul alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang seolah-olah ya ada perasaan bahwasanya thaharahnya ini batal, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi batnihi, dia dikhayalkan bahwasanya ada sesuatu di perutnya, mungkin rubuk-rubuk ataupun yang lainnya dari angin muter. Maka Rasulullah SAW menyatakan la yasrif hatta yasma saudan aw yajida rihan, jangan keluar dari salat sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Menunjukkan ketika seseorang tetap di atas tahara, maka dia yakin di atas tahara. Jangan berpaling, jangan dia berwudu lagi kecuali ada faktor-faktor yang memang hal itu membatalkan taharanya. Itu asalnya. Tetapi tajdidul wudu mubah saja. Para ulama berdalil dengan ayat tadi surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Ketika kalian hendak salat, para ulama yang berpendapat bolehnya untuk tajdidul wudu ya, yaitu ketika hendak salat. Mungkin dia habis maghrib tidak batal. Ketika isya dia boleh langsung salat. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka menunggu isya, yatata'tu ra'suhu. Kepala mereka turun naik. Apa istilahnya kalau orang yang ngantuk? Tekrak-tekluk. Tapi ketika isya mereka yusalluna walam yatawaddha. Walam yatawaddha, mereka salat tanpa berwudu lagi. Yang menunjukkan mereka tetap baqiya 'ala thahara. Tetap di atas suci. Hanya saja mereka ngantuk. Itu al-asr. Demikian pula Rasul Aisyah wasallam. Pernah ditanya, "Antawaddu min dhuhril qanat?" Qala la. Qala atawaddu min luhumin ba'id? Qala na'am. Ketika Rasulullah ditanya apakah berwudu seusai memakan daging kambing, Rasulullah tidak. Enggak usah. Ketika ditanya apakah kami berwudu seusai memakan daging unta, kata Rasulullah iya. Menunjukkan memakan daging unta membatalkan tahal, membatalkan wudu. Tetapi ketika memakan daging selain daging unta, daging kambing diantaranya, mungkin habis maghrib dia niatkan dulu ya, maka tidak dianjurkan untuk berwudu selama dia masih suci. Itu untuk bolehnya terus menerus di atas taharanya, tidak memperbaharui wudu itu. Sehingga silakan untuk terus menerus dalam sucinya boleh selama dia belum batal, atau dia mau memperbaharui wudunya pun boleh ketika dia hendak salat. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashuffa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakara Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Laula an asyqa 'ala ummati," jika seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, "la amartuhum bisiwaki," niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, "ma'a kulli wudhu'in," selesai atau selesai berwudu. Ma'a kulli wudhu bukan berarti bersamaan dengan berwudu, tidak. Jadi maksudnya ulama itu sedang berwudu, dia bersiwak, bukan berarti lagi wudu siwak dulu. Jadi ma'a di sini artinya setelah, bukan bersamaan. Akhrajahu Malik wa Nasiri dikeluarkan Imam Malik, Imam Ahmad bin Nasa'i disebutkan oleh Ibn Khuzaimah, dan disebutkan oleh Imam Bukhari ta'liqan dengan mu'allaq. Mu'allaq artinya tanpa menyebutkan syekhnya, langsung menyebutkan setelah syekhnya. Jadi ada rawi yang dibuang setelah Imam Bukhari itu mu'allaq. Itu kebanyakan atau keseringan Imam Bukhari, ya, beliau kadang meriwayatkan hadis secara mu'allaq tanpa menyebutkan syekhnya. Tapi mu'allaq yang Imam Bukhari ya, kebanyakannya sahih, dan diperhatikan beberapa yang lemah. Hadis ini menunjukkan tentang sunanul wudu. Di antara sunnah wudu yaitu as-siwak. ba'dal wudu. Dia bersiwak setelah berwudu. Bersiwak setelah berwudu. Sehingga hal itu adalah mustahab. Sebagai tempat yang dianjurkan untuk bersiwak biasanya setelah berwudu. Oleh karena itu kata Rasulullah, "Laula ana syaqqa." Seandainya tidak memberatkan. Aku perintahkan umatku ini untuk bersiwak setelah berwudu. Sehingga menunjukkan hal itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Dan bersiwak hukumnya sunnah, dikelompokkan oleh ulama dalam sunanul wudu. Karena dalam wudu ada arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Demikian pula ada sunanul wudu, sunnah-sunnah ketika berwudu. Yang kedua, wa an khumran maula wudhu, ini sebagai hadis inti dalam pembahasan wudu. Yang dihafal, difahami. An Utsmana da'a biwadu'in. Biwadu dengan difathahkan wawu menunjukkan alatnya. Bahwasanya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu meminta dibawakan wudu, air. Wudu di sini air untuk berwudu. Fa ghassala kafayhi 3 marratin. Maka Utsman mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Dan dalam riwayat Bukhari dengan dimiringkan, fa'afa ala yadayhi fa ghassala huma 3. Beliau miringkan terlebih dahulu kemudian mencuci tangannya. Jadi kalau ini gayung, gayung ini dimiringkan. Jadi tangannya enggak langsung nyembur ke dalam gayung. Tapi dimiringkan dulu. Dicuci kedua tangannya sampai pergelangan 3 kali. Baru setelah itu memasukkan tangannya ke gayung atau bejana tersebut yang terisi dengan air. Summa tamat matawashtan syakotan tal. Kemudian bergumur-gumur. Washtan syarot, washtan syakot. Kemudian memasukkan air ke hidung. Washtan syarot dan mengeluarkannya. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari, beliau lakukan dengan satu kali sidukan. Di antara kumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung dilakukan dengan satu kali sidukan. Ya, tidak dua kali. Tidak kumur-kumur kemudian setelah itu ambil air ke hidung, tidak. Tapi air yang diambil oleh tangan ini satu kali sidukan, kemudian sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dihirup oleh hidung. Itu namanya istinsyak, dihirup oleh hidung. Dengan dua cara, setelah air tersebut masuk ke mulut dan ke hidung, bisa dipencet si hidung ini dengan tangan kanan langsung. Dan air kita masukkan ke mulut, tadi masuk ke mulut sebagian, hidung sebagian, dan dipencet si hidung ini dengan tangan kanan. Air yang ada di mulut atau dikumpul-kumpulkan, dikocak, jangan setengah-setengah ngocaknya supaya kotorannya keluar. Setelah selesai dianggap cukup, maka dikeluarkan airnya dari mulut dan dari hidung. Atau dengan cara yang kedua, setelah air masuk ke mulut dan ke hidung, hidung dipencet dengan tangan kiri. Itu dua cara, bisa sehidung ini dipencet dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Silakan. Mungkin dia masukkan dulunya dibagi ke mulut dan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Dan itu dengan satu kali sidukan, berarti tiga kali hidup lagi untuk mulut dan hidung. Jadi si air yang dimasukkan ke hidung itu bukan dari keran, cuma begini aja. Banyak orang kan apa cuma gini, tidak disedot. Tapi yang namanya istinsyak itu disedot tadi, bukan hanya sekedar diirikan. Sehingga Rasulullah SAW melarang untuk istinsyak memasukkan air ke hidung dalam kondisi berpuasa. Artinya dilarang untuk serius menyedotnya. Sederhana saja dalam menyedotnya, karena dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan. Tsumma ghassala wajhahu thalath marrat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, tsumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian mencuci tangan kanannya sampai siku 3 kali dan kirinya sama seperti itu pula, mencuci 3 kali sampai siku. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna, kemudian mencuci kaki kanannya ila al-ka'bayn 3 marrat sampai mata kaki 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik, kemudian kaki kirinya seperti itu pula 3 kali sampai mata kaki. Tsumma qala, kemudian kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudhu'ku ini. Sehingga itu kayak wudhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Utsman. Beliau praktik seperti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari ditambahkan, man tawadda nahwa wudhu'i hadza tsumma yusalli raka'atayn lam yuhaddits bihi manafsahu gufira lahu ma taqaddama min dzalik. Barang siapa yang dia berwudu seperti wudhuku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat sesudah wudhu dengan khusyuk tanpa ada lintasan di hatinya, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Berwudu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, maka keutamaannya diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu. Syarah hadis ini insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah.